Halo semua para subscriber dan juga para penikmat lagu timur dimanapun kalian berada. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih karena lagu Deang Gatal-Gatal 1 bukan PHO sudah mencapai 15 juta views dalam sebulan. Wow, terima kasih banyak. Kali ini saya mau buat dance kompetisi menggunakan lagu Deang Gatal-Gatal 1 bukan PHO. Buat teman-teman yang mau ikutan dance kompetisi ini, kalian bisa download lagunya di link di deskripsi. Yang di Instagram juga ada di bio saya, di TikTok juga ada di bio saya. Boleh upload video kalian ke YouTube dan kalian jangan lupa hashtag goyang Deang Gatal-Gatal Sa dan juga goyang bukan PHO. Jadi nanti dari video-video kalian saya akan pilih 5 terbaik yang akan saya upload di channel YouTube saya pastinya. Dan saya akan minta penilaian dari teman-teman untuk memilih mana yang terbaik dan akan menjadi juara 1. Lalu saya akan upload video mereka ke YouTube dan juga mereka berkesempatan untuk collab virtual bareng saya di official dance Deang Gatal-Gatal Sa. Jadi buat teman-teman yang mengikuti kompetisi ini, kalian bebas buat koreografi semenarik mungkin. Dan jangan lupa hashtag goyang Deang Gatal-Gatal Sa dan juga goyang bukan PHO. Oke, mungkin itu saja. Ditunggu videonya dari teman-teman semua. Tarik ses! Semongko! Mantap!